وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberikan kita nikmatnya, jadikan kita hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang beramal soleh, hamba-hambanya yang inginkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan hamba-hambanya yang ingin masuk di dalam golongan yang berjaya, golongan yang akan menang, yang mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tepat, dan juga mengikut sahabat-sahabatnya dan mereka-mereka yang mengikut sahabat-sahabatnya dengan ihsan. Dan kita masih lagi di dalam mencerahkan ayat-ayat yang pertama di dalam surah Al-Baqarah berkenaan dengan tiga golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mereka-mereka yang muttaqun, yang berjaya al-muflihun, dan golongan kedua adalah mereka-mereka yang kafirun, yang akan menjadi penghuni ahli neraka, dan golongan ketiga adalah orang-orang yang al-munafiqun, mereka yang berpura-pura beriman tetapi kufur di dalam hati mereka. Kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan golongan ketiga ini, iaitu orang-orang al-munafiqun. Dan Allah SWT telah menceritakan kisah mereka tentang tabiat buruk mereka. Setelah Allah SWT menerangkan apakah sebab mereka itu menjadi demikian, iaitu mereka adalah orang-orang yang mempunyai penyakit lalu ditambahkan atas penyakit tersebut. Mereka itu ada di dalam hati mereka penyakit ragu-ragu, penyakit tidak percaya, penyakit benci kepada agama Islam, penyakit benci kepada Nabi SAW, penyakit benci kepada ahli Islam, orang-orang yang beriman, penyakit benci kepada kebenaran. Kalau Allah SWT menambahkan penyakit tersebut, keraguan, kemunafikan, sakit hati mereka terhadap sunnatullah, maka mereka ditutup hati mereka, maka hati-hati mereka itu ditutup, dikunci sehingga tidak boleh keluar daripadanya. Kemudian Allah SWT menceritakan bahawa di dalam kehidupan mereka di dunia ini, mereka selalu membuat maksiat, mereka selalu membuat kerosakan di muka bumi ini. Lalu apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu buat maksiat, janganlah kamu buat kerosakan di muka bumi ini, mereka akan menafikan mereka sedang berbuat kerosakan. Mereka akan menafikan mereka sedang membuat kerosakan di muka bumi ini dengan mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT atau tidak melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Bahkan mereka sentiasa mengatakan bahawa mereka itu adalah orang-orang yang membuat kebaikan, orang-orang yang membuat islah, al-muslihun. Kami hanya orang-orang yang membuat kebaikan. Dan kita telah terangkan bahawa itulah tafsir merosak di muka bumi ini, bahawa dia sebenarnya adalah melakukan kemaksiatan. Dan tidak ada keburukan, tidak ada kerosakan yang lebih besar di muka bumi ini selain daripada tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beriman kepada agama yang diturunkan atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikut akan jamaah al-muslimin. Itu adalah kerosakan yang paling besar. Kerana daripada kekufuran, maka akan timbullah segala kerosakan-kerosakan yang lain, segala kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, seperti meminum arak, seperti berzina, seperti berjudi. Sebutkan apa saja kerosakan maksiat yang berlaku di muka bumi ini, sebenarnya ia berpunca daripada daripada kerosakan terbesar, iaitu kekufuran. Jadi di sini mereka sentiasa akan mengatakan, kami tidak buat kerosakan, kami hanya buat kebaikan. Itulah yang kita selalu dengar sampai zaman kita sekarang ini. Kenapa buat demikian? Kenapa buat itu? Kenapa buat majlis ini, buat majlis itu? Kenapa ada dalam majlis yang baik, awak letakkan benda ni? Oh, kita hanya buat kebaikan. Kenapa dalam rumah Allah SWT kamu masukkan perkara-perkara seperti ini? Oh, kita hanya inginkan kebaikan. Jadi kita dapati bahawa orang yang paling merosak dekat muka bumi ini adalah orang-orang kafir. Tapi mereka yang saya cakap, mereka ni yang buat kebaikan. Jadi kita jangan percaya kepada mereka. Kita percaya kepada Al-Quran. Kita percaya pada firman Allah SWT yang mengatakan mereka itu sebenarnya mufsidun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka itu, mereka itulah al-mufsidun, orang yang merosak, tetapi mereka tidak rasa, mereka tidak sadari. Baik. Jadi yang daripada kisah ini kita dapati bahawa Allah SWT menceritakan antara keburukan orang-orang golongan ketiga ini, iaitu orang-orang munafikin, bahawa mereka ini merosak di muka bumi ini. Dan bahawa orang-orang yang beriman itu adalah lawan daripada orang-orang munafikin. Orang-orang beriman, dia tidak buat kerosakan di muka bumi ini. Tetapi orang-orang yang beriman ini, dia membuat kebaikan. Tetapi ini, ataupun kebaikan atau keburukan ini, kita lihat dari kacamata Islam, dari kacamata Al-Quran. Kalau nak lihat daripada kacamata manusia, dari kacamata negeri-negeri besar, memanglah orang-orang beriman ni yang banyak buat kerosakan. Orang kafir ni lah yang paling banyak buat kebaikan. Tapi kita lihat pada Quran, Quran yang Nabi SAW janjikan bahawa jika kita berpegang teguh kepadanya, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Dia kata orang beriman yang buat kebaikan. Orang beriman buat kebaikan, tidak buat kerosakan. Kerana apa? Mereka beriman pada Allah SWT. Mereka melaksanakan syariat Allah SWT. Mereka tidak berbohong. Mereka tidak berdusta. Mereka tidak membunuh orang, memukul orang. Mereka tidak berzina dan sebagainya. Mereka melaksanakan hukum Allah SWT. Bagaimana mereka dikatakan orang-orang yang membuat kerosakan? Atau jika mereka berkuasa, mereka akan buat kerosakan. Sebab kacamata dah berbeza. Apakah dengan kita melaksanakan hukum-hukum Allah SWT, melarang orang daripada meninggalkan solat? Adakah itu kita katakan kita buat kerosakan? Kita melarang orang daripada wanita-wanita keluar dengan tanpa menutup aurat, adakah itu kerosakan? Kita melarang mereka daripada bercampur gaul antara lelaki dengan perempuan dengan secara bebas, adakah itu kerosakan? Tengok siapa yang sedang buat kerosakan sekarang. Baik. Wa idza qila lahum aminu, dan orang-orang munafikun juga ini, bila dikatakan kepada mereka, berimanlah sebagaimana orang ramai beriman, mereka akan melampau batas dalam menolak akan ajakan ini. Mereka akan berkata, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang bodoh ini beriman? Orang-orang sufaha ini beriman. Jadi inilah lagi satu sifat orang-orang munafikin. Ini sifat yang benar. Yakni inilah yang hakikatnya. Mungkin kita tak tahu, tapi Allah SWT beritakan pada kita hakikat sebenar orang-orang munafikin, iaitu mereka itu sentiasa mengeluarkan kata-kata nista, kata-kata celaan, supaya orang jauhkan diri mereka daripada orang-orang baik, orang-orang yang membuat kebaikan, orang-orang yang beriman. Mereka letakkan label-label seperti itu supaya orang ramai jauhkan diri mereka dari orang-orang itu. Jadi mereka katakan, apakah kami nak beriman seperti orang-orang yang bodoh itu beriman? Sufaha. Sasih ini satu perkataan yang jelek sebenarnya, yang buruk. Dia bukan jahil. Jahil kita katakan secara tabii jahil, maknanya tidak bijak. Tasih ini adalah kekurangan dalam akal, kelemahan dalam iradah, tidak dapat buat apa-apa, asyik mengikut saja orang bodoh, dan akalnya lemah. Jadi kadang-kadang kalau bodoh ni dia pandai dalam beberapa perkara, tetapi sufaha dalam bahasa Arab dia adalah lebih rendah daripada takat bodoh biasa. Dia mengikut saja, tak ada apa-apa prinsip. Jadi dikatakan orang beriman ni hanyalah orang-orang yang bodoh mengikut saja, pak turut. Kama amana sufaha. Dan ketika ayat ini turun sebenarnya, orang-orang Yahudi, sebahagian daripada mereka beriman kepada Allah SWT, beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan risalahnya. Yang termasyhur di antara mereka adalah pendeta terbesar di Madinah, pendeta Yahudi terbesar di Madinah, iaitu Abdullah bin Salam. Beliau ini adalah orang yang paling alim di dalam agama Yahudi ini. Jadi dia paling kenal dengan Nabi yang akan keluar akhir zaman, yang memang terdapat pun di dalam kitab-kitab Taurat mereka. Jadi apabila dia jumpa Nabi SAW, bila Nabi SAW datang ke Madinah, dia dah datang dah. Dia pun datang. Dan dia bertanya kepada Rasulullah SAW tiga soalan saja. Pasal dia pandai, tak perlu nak tanya banyak soalan, dia tanya tiga soalan. Lepas Nabi SAW jawab, terus dia beriman. Kerana dengan tiga soalan ini dapat membuktikan apakah Muhammad itu benar-benar Rasul ataupun tidak. Jadi dia pun masuk Islam, dan dia adalah ketua pendeta dalam kota Madinah. Lepas tu bila dia masuk, dah beriman, dah masuk Islam, dia cakap kepada Nabi SAW, mari kita uji orang-orang Yahudi ni. Kita uji orang-orang Yahudi. Pergi panggil pendeta-pendeta Yahudi ni, kemudian biarkan aku sembunyi di belakang, di belakang apa ni, pokok ke tembok ke dan sebagainya, jadi mereka tak nampak aku. Biar Nabi SAW berdialog dengan mereka. Jadi dah panggil, Nabi SAW pun tanya mereka, apa kamu katakan berkenaan dengan Abdullah bin Salam? Apa pendapat kamu tentang dia, wahai pendeta-pendeta Yahudi? Lalu mereka katakanlah, dia penghulu kami dan anak penghulu kami, dia lah yang paling alim di antara kami. Dia puji macam-macam. Okey, dia dah puji semua ya. Lepas tu Abdullah bin Salam pun keluar, dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bila dia kata gitu je, Yahudi-Yahudi ni semua kata apa? Kenapa kamu kata macam ini? Kamu adalah yang paling teruk dan sebagainya. Tak sampai satu saat dia dah berubah pendapat mereka. Orang yang paling alim, penghulu, yang paling bijaksana, dah jadi yang paling paling bodoh. Jadi sebab itu mereka tak akan beriman, kerana kedegilan di dalam hati mereka itu. Dan mereka jadikan semua orang beriman, walaupun sebenarnya mereka adalah yang terbaik daripada mereka, mereka jadikan mereka orang paling bodoh, paling hina dan sebagainya. Baik, jadi sebab itu mereka katakan, apakah kami nak beriman seperti orang-orang bodoh ni beriman? Jadi kata Allah SWT bahawa orang-orang munafik ni lah, golongan ketiga ni lah, orang yang bodoh. Humus sufaha, innahum humus sufaha, walakin la ya'lamun. Tapi sayangnya mereka ni bodoh, tapi mereka tak tahu mereka ni yang bodoh. Mereka tak tahu bahawa orang yang mereka ingatkan bodoh tu, mereka katakan bodoh tu, sebenarnya orang-orang yang pandai. Jadi di sini faedah ulama mengatakan bahawa orang beriman adalah orang-orang yang bijak, pandai secara mutlak, lebih daripada orang kafir. Jadi mereka katakan, tapi syaratnya, ulama mengatakan, mereka ini pandai jika mereka benar-benar beriman. Syarat dia mesti ada. Bila diorang pandai, dapat sifat pandai adalah apabila mereka benar-benar beriman. Masalahnya umat Islam ramai tapi tak pandai. Tak pandai macam orang bukan Islam, kita katakan apakah kurang belajarnya ke, kurang tuitionnya ke apa semuanya. Sebenarnya yang kurang bukan tu semuanya. Yang kurang adalah keimanan mereka. Mereka tak kenal Allah betul-betul. Jadi belajar kat universiti mana pun keluar makin merosak. Kalau belajar dalam bidang penyelidikan, dia akan selidik benda-benda yang merosak. Kalau dia masuk dalam bidang kuliah undang-undang, dia akan buat undang-undang yang merosak dan seterusnya. Sebabnya tak ada keimanan. Jadi bukan pasal mereka tidak pandai, kenapa mereka tidak jadi orang-orang yang buat kebaikan? Senang aja, sebab mereka tidak beriman. Dan ulama juga mengatakan jika orang itu benar-benar beriman, apa ilmu pun, lebih-lebih lagi ilmu-ilmu dunia ni yang dinamakan ilmu sinaat, ilmu membuat, ilmu mereka dan sebagainya, semuanya boleh dikuasai oleh orang yang benar-benar beriman. Tak perlu nak susah payah belajar bertahun-tahun untuk menguasai ilmu-ilmu dunia biasa ni. Tapi syarat mesti benar-benar beriman. Dan Syekh, pengarang kitab Tafsir Al-Quran ni, dia pernah pergi ke sebuah kilang, di mana kilang itu membuat penyelidikan dan membuat satu pengeluaran, satu hasil, tak ingat apa dia. Dan dia pernah ziarah kawasan tersebut, dan kawasan tersebut di negeri Saudi adalah dinamakan Madinatus Sinaat, negeri apa, macam di jurung tu kan, macam industrial. Memang ada di kawasan-kawasan tertentu, ada di keluar Madinah tu, antara Mekah dengan Madinah, nak pergi Mekah tu ada kawasan, semuanya akan nampak kilang-kilang dan sebagainya. Jadi bila dikatakan kepada, bila dia ziarah, orang tu memberitahu dia lah, memberitahu Syekh ni bahawa mereka mempelajari ilmu-ilmu ni semuanya dalam masa setahun aja. Ilmu-ilmu fizik dan sebagainya, engineering ni mereka belajar setahun aja. Dan inilah orang-orang yang depan kamu. Perkara-perkara ilmu-ilmu yang dipelajari kalau di luar, mereka belajar di Rusia, mereka belajar di Britain dan sebagainya, mereka belajar bertahun-tahun, 4-5 tahun. Orang-orang ni belajar sekejap, satu tahun gitu dia dah dapat. Jadi kata Syekh ni, dia ambil faedah daripada ayat ni. Ini menunjukkan bahawa kalau seseorang tu benar-benar beriman, dia boleh menguasai ilmu-ilmu ni dengan mudah, kerana hatinya bersih, kerana Allah kata dia orang yang pandai. Baik. Ada kisah pula zaman Nabi SAW yang kalau kita nak ambil faedah daripada ayat ini. Seorang sahabat Nabi SAW, seorang penulis wahyu, kalau tak silap saya, dia Zaid bin Thabit. Nabi SAW pernah memerintahkan dia untuk mempelajari bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Dan dia mempelajarinya dalam beberapa hari saja. Katanya dalam masa 40 hari saja dia boleh kuasai bahasa tersebut. Orangnya siapa? Orang yang hafal Quran, penulis Al-Quran. Dia boleh belajar satu bahasa dalam masa yang begitu cepat sekali. Bukti lagi bahawa orang yang beriman, benar-benar beriman, dia adalah orang yang pandai. Baik. Jadi kita jangan rasakan kita adalah mundur dan sebagainya kerana kekurangan-kekurangan yang ada di dalam Islam. Tapi sepatutnya kita bangga dengan Islam. Islam yang akan menjadikan kita dan anak bangsa kita orang-orang yang maju. Baik, kemudian Allah SWT meneruskan menceritakan sifat-sifat orang munafikin ini dalam ayat-ayat dari 14 ke 16 muka surat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Yang maksudnya di dalam kitab, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman, dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Allah akan membalas olok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Jadi ini lagi satu sifat orang-orang munafikin, golongan yang ketiga. Apakah sifat mereka? Mereka ini apabila berjumpa dengan orang-orang yang beriman, jadi mereka bila berjumpa dengan orang beriman, mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Jadi mereka ni berjumpa dengan orang-orang beriman. Kenapa mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman? Bagaimana mereka berjumpa dengan orang-orang beriman? Sebab zahirnya mereka mengaku mereka beriman. Jadi kalau awak mengaku awak beriman, tentu awak punya jamaah, teman-teman, mestilah orang-orang yang beriman. Jadi nanti dia akan ada dekat tempat-tempat orang-orang beriman duduk. Kalau orang beriman duduk di masjid, awak akan nampak orang munafik ni duduk kat masjid ke tidak? Nampak dia orang akan duduk kat masjid. Dia duduk sama-sama. Kalau kat mana-mana pun orang beriman ada, dia ada. Kalau ziarah rumah orang beriman dia ada juga. Tapi awak tak tahu dia tidak beriman sebenarnya. Awak tak tahu dia munafik. Dan dia sentiasa akan katakan, kami telah beriman. Dan tentu sekali, orang-orang yang dimaksudkan di sini, yang awal sekali yang dimaksudkan adalah orang-orang munafikun di Madinah. Orang Arab. Orang Arab, bukan orang munafik ni bukannya duduk sana sorang-sorang. Mereka ni asalnya adalah orang yang tinggal di Madinah daripada kalangan Arab yang kita kenal kabilah Aus dan Khazraj. Mereka ini mempunyai kabilah, mereka mempunyai keluarga, mempunyai saudara mara. Jadi mereka ini sebenarnya masuk Islam sebab orang semua masuk Islam. Bagaimana yang disebutkan di dalam kisah Sa'id bin Musayyib radhiyallahu an, ataupun Mus'ab bin Umair, seorang pemuda daripada Mekah yang dihantar oleh Nabi SAW pergi Madinah untuk apa? Untuk dakwah orang-orang Madinah kan. Dia dah dakwah orang Madinah sampai kan berjaya, sehingga kan dalam riwayat tersebut mengatakan tak ada satu pintu pun dalam kota Madinah ni melainkan telah masuk iman. Iman telah masuk di dalam semua pintu ni. Artinya orang Madinah tu semuanya telah jadi Islam. Zahirnya semua masuk Islam. Tapi ada tak lagi yang masuk Islam tapi tak betul-betul Islam? Ada lah ni jadi. Jadi mungkin dalam rumah tu ramai masuk Islam tapi ada satu tak Islam. Dia masuk Islam tapi secara zahirnya saja. Jadi orang-orang ni ada saudara, dia pergi majlis, kalau orang kahwin dia ada, orang pergi belajar dia ada, orang pergi masjid dia ada dan sebagainya, tetapi mereka tidak beriman. Dan bila mereka berada dengan orang-orang beriman, saudara maranya dan sebagainya, mereka akan sentiasa katakan mereka beriman. Tetapi bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka. Dan Allah mengatakan wa idza khalau ila syayatinihim. Khalau artinya sendirian. sendi rian. Jadi dia kembali, tapi bukan kembali je, mereka kembali dalam keadaan sendirian dengan syaitan-syaitan mereka. Yang ni orang lain tak nampak. Yang ni dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Dia bukan setakat kembali, orang lain nampak juga dia. Kalau ilai syaitan ini, dia sendiri-sendirian dengan syaitan-syaitan mereka tu kat tempat yang tersembunyi, orang beriman tak nampak. Apakah mereka akan katakan? Baru akan terlihat hakikat mereka sebenarnya, status mereka sebenarnya. Iaitu mereka akan katakan dengan lidah mereka, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Nahnu inna ma'akum. Kami sama dengan kamu. Kami masih lagi dalam agama lama. Agama lama apa? Agama sama patung, agama jahil ya. Kami belum, kami tak Islam. Nama je kita Islam dekat luar, tapi kita masih lagi agama lama. Kami bersama kamu, kami ikut kamu. Habis yang tadi tu apa? Yang depan orang semua tahu tu. Innama nahnu mustahzi'un. Kami hanyalah beruluh-uluh. Mustahzi'un. Jadi mereka beruluh-uluh depan orang-orang yang beriman. Jadi mereka bohong. Jadi orang-orang beriman ingatkan mereka betul-betul lah beriman. Jadi mereka anggap mereka sebagai orang beriman. Tunaikan hak-hak mereka seperti mereka beriman. Kalau sakit, orang beriman akan datang ziarah. Mereka akan kalau apa ni, mereka diberikan hadiah baik. Tunaikan hak. Kalau dia hak apa ni, dia bersin, orang Islam, dia kata alhamdulillah, orang Islam akan kata apa? Ya arhamukallah lagi semuanya. Bila jumpa kat luar, assalamualaikum semuanya lah eh, dengan ukhuwahnya dan sebagainya. Macam orang beriman betul-betul. Tapi setiap saat daripada ketika itu semuanya, bila dengar orang beriman semuanya, dia tengah olok-olok dalam hati dia, ketawa dalam hati dia. Dia ketawa, bodoh betul orang orang beriman ni. Orang yang akan aku ni beriman. Macam mana kita tahu? Sebab dia cakap. Tapi dia tak cakap dengan orang beriman lah. Dia tak cakap dengan kita. Dia cakap dengan dengan syaitan-syaitan mereka. Siapa ni syaitan-syaitan mereka? Syaitan-syaitan mereka ni adalah ketua-ketua munafikin. Ketua-ketua orang yang berpura-pura. Bila kita katakan dia ketua, maknanya dia paling teruk dari dalam kenifakan, dalam kemunafikannya. Kalau orang tu munafik aja, dia apa ni? Dia munafik lah eh. Tapi kalau dia ketua munafik, sis dia, dia lagi lagi dahsyat, lagi hebat lagi. Sama macam orang yang beriman. Orang beriman je, okay, orang beriman biasa je. Kalau ketua orang beriman, iman dia lagi kuat, lagi bagus atau tidak? Mesti lagi bagus keimanannya, lagi kuat imannya, teguh, tak goyang. Kalau ketua munafik, kalau munafik dah jahat, bila dia cakap dia bohong, bila dia diberi amanah dia khianat, itu orang munafik biasa je. Kalau ketua munafik, lagi dahsyat, lagi dahsyat, sehinggakan dia tunggu je macam mana nak hapuskan, macam mana nak binasakan orang-orang Islam ni daripada dalam. Selalu ada kontak dengan musuh-musuh orang-orang Islam. Selalu ni siapa punya kerja? Yang bawah-bawah ke yang atas-atas? Yang atas-atas, ketua-ketua ni. Dan memang diorang ada muamarah, ada komplot untuk binasakan Nabi SAW, nak binasakan orang-orang Islam. Mereka sentiasa melihat apakah kelemahan-kelemahan, apa kekuatan-kekuatan orang-orang Islam. Dan mereka akan khabarkan kepada musuh-musuh Islam. Itu kerja mereka, ketua-ketua munafikin. Dan Allah SWT namakan mereka syaitan. Kita dapati bahawa mereka ni bukan syaitan, bukan syaitan jin yang tak boleh nampak. Sebab sifat yang kita sebutkan tadi semua sifat orang, sifat manusia, sifat manusia yang boleh kita nampak. Tapi nama mereka syaitan. Bukan saya cakap, tapi Quran kata dia syaitan. Tak ada, tak ada nama lagi buruk daripada nama macam ni. Kalau nak kata munafikun, nak kata orang kafir, nak kata penipu dan sebagainya, terus syaitan dah. Syaitan ni siapa? Syaitan ni adalah yang jauh daripada kebaikan, sejauh-jauhnya, sampai dah tak ada kebaikan pun pada dia. Itulah syaitan. Kalau awak dah jadi syaitan, dah tak ada kebaikan lagi. Kalau kita namakan terangku syaitan, kebanyakan tak ada, kita kata keburukan dah menyelubungi dia. Dalam hatinya dah betul-betulnya jahat, perbuatan dia semuanya jahat, itulah syaitan. Itulah syaitan. Syaitan, iblis, syaitan, kenapa syaitan? Ada kerja lain tak? Ada buat baik sekali, sikit pun buat baik. Ada sikit tak nak cuba buat, walaupun niatlah dalam hati dia nak buat baik. Ada? Dah tak ada. Kerja dia, sejak dia keluar daripada syurga, kerja dia apa dia kata? Dia nak sesatkan Bani Adam. Dan bukan dia je, dia akan panggil anak cucu. Dia nak pakai apa ni, orang-orang apa ni di dalam dunia ni untuk semua sekali, siapa dia boleh, binatang ke apa ke, semua dia gunakan untuk rosakkan, nak sesatkan anak cucu Adam. Dia dendam dengan Adam, dia semua sekali dia apa ni, dia balas lah. Jadi tak ada lagi kebaikan. Syaitan-syaitan ni dalam bahasa adalah yang jauh daripada kebaikan. Dan dia dengan keburukan dekat sangat sampai dah sinonim dengan keburukan. Jauh daripada kebaikan, dekat dengan keburukan. Dalam kitab tu berkata, dia suka merosak, tidak suka memperbaiki. Dan sama ada dia berasal daripada bangsa manusia atau bangsa jin. Tetapi yang dimaksudkan di dalam kalimat ini adalah pemimpin-pemimpin mereka dalam berbuat kejahatan dan kerusakan. Jadi dekat dalam sini mereka adalah orang-orang, mereka adalah manusia. Dan dalam Quran dah ceritakan bahawa syaitan ni ada dua. Satu syayatil nal insi, manusia, dan jin ni. Jadi mereka kongsi nama, mereka kongsi gelaran, title. Sebab apa? Bukan darah mereka sama, tetapi sebab apa? Sebab akhlak, dia punya sifat semuanya sama. Jadi mereka kongsi. Dan dua-dua ni lah yang akan memerangi Nabi SAW dan orang-orang Islam. Dan syaitan-syaitan ni dia tak mati-mati ya. Dia tak mati-mati. Sampai sekarang dia masih ada lagi. Baik. Innama nahnu mustahzi'un. Jadi dia kata kami hanya berolok-olok sahaja. Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan ataupun Allah yang membalas olok-olokkan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim, dan akan membiarkan mereka fi tughyanihim dalam kesesatan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim, mereka akan dipanjangkan dalam kesesatan mereka dalam keadaan terumbang ambing. Jadi balasan orang-orang munafikin ini, yang berbohong ini, yang mengolok-olokkan orang beriman, adalah mereka pula akan diolok-olokkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab tu mengatakan al-istihza adalah merendahkan dan menganggap remeh orang lain. Itulah yang mereka lakukan. Jadi bila Allah SWT yastahzi'u bihim, Allah SWT mengolok-olokkan mereka, artinya Allah SWT akan merendahkan mereka dan menganggap pula mereka tu yang remeh dengan cara yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita tafsirkan kalimah yastahzi, Allah mengolok-olok mereka, dengan olok-olok mereka yang hakiki. Yang hakiki, kita tak takwil, kita tidak palingkan kalimat ini maknanya daripada makna yang sebenarnya dalam bahasa. Dan kita tidak mengatakan bahawa Allah SWT mengolok-olokkan orang-orang munafik ini macam makhluk, macam orang munafik olok-olokkan orang beriman. Kita tak ada buat perumpamaan. Orang-orang munafik mengolok-olokkan dengan cara, dengan sifat yang layak untuk manusia. Tapi olok-olok daripada Allah SWT kita katakan ada juga, tetapi yang tidak sama, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat mengulur-ulurkan ini, mujastahzi' ini, kita katakan adalah sifat al-kamal, sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala hanya boleh tengokkan saja orang ulur-ulurkan, dia tak boleh balas, artinya ia adalah satu kekurangan bagi sifat Allah SWT. Jadi bila Allah SWT boleh balas balik, artinya itu adalah satu kemuliaan, satu kesempurnaan bagi Allah SWT. Jadi Allah SWT bukan macam Tuhan-Tuhan lain, awak uluk-ulukkan dia, burung merah atas dia pun tak boleh buat apa. Takkan Tuhan kita macam tu. Tapi Allah SWT berkuasa, boleh membalas balik. Jadi itu adalah satu sifat kemuliaan, satu sifat kemuliaan bagi Allah SWT. Dan Allah SWT bila sifatkan dirinya dengan sesuatu sifat, siapa lagi tahu tentang sifat tersebut? Tentu Allah sendiri lagi tahu, dia sifatkan diri sendiri. Jadi apa kita, apa kerja kita bila jumpa khabar-khabar seperti ini? Kita beriman, aman nabihi. Siapa datang daripada Tuhan kami? Kita beriman. Kita beriman, makna beriman tu apa? Kita percaya itu adalah sifat Allah SWT. Kita isbatkan apa yang Allah SWT isbatkan untuk zatnya sendiri. Kemudian kita tambah, dan sifat ini yang diisbatkan ini adalah satu sifat yang sempurna, yang layak bagi Allah SWT, tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Itu yang penting. Ada kaedah, ada tambahan. Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, dan dia adalah sifat yang sempurna, dan dia adalah yang layak bagi Allah SWT, dan dia tidak sama dengan sifat-sifat yang kekurangan, sifat-sifat kurang yang ada dalam makhluk. Baik, di dalam kaedah asma' wa sifat, dalam mengesakan Allah SWT dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya, kita dapati bahawa ada empat bahagian dalam nama-nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah sifat yang secara mutlaknya makna sifat tersebut adalah makna kesempurnaan, makna yang baik, makna yang sempurna secara total. Seperti apa? Ar-Rahim, sifat mengasihani. Al-Ghafur, sifat mengampunkan. Seperti sifat Al-Adil, sifat apa ni? Adil. Al-Hakim, sifat bijaksana. Sifat-sifat ini semua adalah sifat-sifat sempurna, sifat-sifat yang positif secara total. Betul tak? Ada tak, kalau bijaksana tak bijak, apa ni, ada kekurangan tak? Ada cacat tak dalam sifat bijaksana? Tak ada. Sifat mengampunkan, ada cacat tak dalam sifat tersebut? Sifat yang berkuasa, sifat yang adil, ada tak kecacatan? Tak ada. Okay, jadi ini satu jenis sifat. Kalau yang macam ini, kita katakan Allah mempunyai sifat-sifat seperti ini. Tentu sekali. Kalau manusia ada yang sifatnya nak dekat macam itu, tentu Allah SWT lebih layak mempunyai sifat-sifat seperti itu. Dan kedua, boleh tak kita namakan Allah SWT dengan sifat-sifat ini? Jawabnya, boleh. Sebab dia adalah sifat-sifat yang positif, sifat-sifat yang sempurna, yang mulia secara mutlak. Kita ambil ujung pula lagi, sifat-sifat yang buruk secara mutlak, yang hina secara mutlak. Manusia pun tak suka sifat macam tu. Seperti apa? Sifat khianat. Ingat lagi sifat khianat? Khianat. Tak ada manusia yang rela dirinya dipanggil khianat. Sifat penipu, sifat da'if, lemah, sifat hina, Al-Mahin, sifat hina, hina sendiri. Itu semua tentu adalah sifat-sifat secara mutlak, adalah sifat-sifat yang yang kurang. Jadi yang ini tidak syak lagi, tak boleh disifatkan Allah SWT dengan sifat-sifat ini, apalagi untuk menamakan Allah SWT dengan sifat-sifat ini. Tak boleh. Ya, ada dua, kita katakan ada empat tadi. Yang ketiga adalah sifat-sifat yang secara secara umumnya adalah sifat yang sempurna. Secara umumnya adalah sifat-sifat yang sempurna. Tapi kadang-kadang dia boleh ada kekurangan di dalam sifat-sifat tersebut. Umumnya dia baguslah. Siapa yang tak ada sifat ni kurang, cacat. Tetapi dalam waktu yang sama, sifat-sifat yang umumnya sempurna ni pun kadang-kadang boleh kurang, boleh cacat dalam keadaan-keadaan tertentu. Seperti sifat kalam, mutakallim, berkata-kata. Orang yang berkata-kata sempurna atau tidak kalau manusia, ya? Sempurna kalau binatang dia ajaib lah, eh? Sempurna. Orang yang tidak boleh berkata-kata, cacat ke tidak? Cacat kan? Cacat. Tetapi apakah semua orang yang berkata-kata tu dia kata-katanya semua baik? Tak kan? Kadang dia kata-kata dengan dusta, kadang dia kata-kata yang tidak faedah. Tapi sifat kalam umumnya bagus. Daripada tak cakap terus, lebih baik dia ada sifat berkata-kata. Jadi dalam kata-kata, dalam sifat-sifat seperti ini, kata ulama, kalau umumnya dia adalah baik, boleh dinamakan Allah SWT dengan sifat ini. Jadi kita berkata Allah mutakallim. Allah mutakallim. Satu lagi sifat yang terakhir. Sifat ini dia tak ada umum, tak ada khusus, dia tengah-tengah. Tapi sebenarnya dia mirip kepada apa? Kepada yang buruk, kepada yang hina, kepada yang cacat. Tapi kadang-kala dia baik. Seperti membalas. Membalas. Kalau di apa-apa kan, dia balas. Kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Kalau tak pasal-pasal dia balas sampai teruk-teruk dia bantai, okey, eh? Sampai lebih daripada apa yang dia kena, bagus ke tak bagus? Tak bagus. Mengolok-olok umumnya tak bagus. Tapi dalam keadaan tertentu bagus. Sifat yang mulia, yang sempurna. Seperti yastahzi. Seperti tipu daya. Tipu daya tak pasal-pasal, mengelirukan orang adalah umumnya tak bagus. Tapi ada waktunya dia boleh. Jadi dalam perkara-perkara seperti ini, sifat-sifat seperti ini, kita boleh tak sifatkan Allah SWT dengan sifat-sifat ini? Jawabnya, secara mutlak tak boleh. Mesti dengan satu ikatan, dengan satu kait, dengan satu syarat. Iaitu kita hanya sifatkan Allah SWT dengan sifat-sifat ini dalam keadaan tertentu. Jadi macam gini, Allah tak kata Allah mustahzik, Allah adalah pembuat ulu-ulu misalnya. Tidak. Allah kata Allahu yastahzi'u bihim. Allah mengulu-ulu pula mereka. Jadi ini balasan atas perbuatan mereka. Jadi kita tak boleh katakan dia adalah nama Allah SWT adalah yang mengulu-ulu, tak boleh. Ataupun kita sifatkan Allah SWT dengan sifat tersebut secara mutlak, kita diam begitu, tidak boleh. Allah pengazab. Boleh tak Allah pengazab? Allah penghina, al-muzil. Contohnya. Dan Allah yang apa ni, yang menghancurkan, tak boleh lah. Tapi jika diletakkan syarat, letakkan apa ni, satu ikatannya, menghancurkan orang-orang yang ingkar, menghina orang-orang yang kufur, mengazab orang-orang yang durjana, itu boleh. Tetapi kita tak boleh, macam mana yang akhir ni, sifat ini kita tak boleh namakan Allah SWT dengan nama-nama tersebut. Jadi kita kena ingat kaedah ini, Sifat marah dia tak boleh, dia bukan sifat sempurna secara mutlak. Sebab tu tak ada nama Allah SWT Al-Ghazib, tak boleh. Yang marah, pemarah, tak boleh. Jadi dia marah orang-orang tertentu, itu sifat Allah SWT dalam keadaan tentulah. Kerana dia bukan sifat sempurna secara mutlak. Oleh itu, kita kalau lihat orang baca apa ni, nama-nama yang ada dalam bacaan apa tu, Asmaul Husna kan, nas'aluka Allahumma, itu semuanya kan, ada macam-macam nama, betul tak? Antaranya yang menghina, yang apa ni, Al-Muzil, yang merendahkan, kan ada? Yang mengurangkan, Al-Khafid dan sebagainya. Dalam Asmaul Husna tu, yang 99 nama tu yang orang hafal dan jadi lagu tu, asalnya dalam hadis, dia ada sandarannya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Tapi ulama-ulama hadis pakat mengatakan dia adalah hadis yang dhaif. Ibnu Hajar dah kata dah hadis dhaif sebab dia hadis mudraj, banyak tambah-tambah daripada perawi. Sebab kebanyakan nama-nama tersebut tak sepatutnya ada dekat situ. Dan nama-nama yang sepatutnya ada kat situ, tak ada kat situ. Macam mana pula? Ada yang dalam Quran pun tak ada dalam situ. Ada yang dalam hadis tak ada dalam situ. Macam mana kita nak katakan itulah nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala? Baik. Jadi kebanyakannya macam Al-Muntasim awak akan jumpa kat dalam hadis tersebut ataupun dalam Asmaul Husna itu. Al-Muzil yang menghinakan, yang merendahkan awak akan jumpa kat situ. Jadi yang Al-Muntaqim itu pun ada yang membalas. Tak boleh kita namakan Allah SWT dengan nama-nama seperti itu secara mutlak. Bila kita katakan kita boleh namakan, bukan hanya kita yang letakkan nama bagi Allah SWT nama baru, tapi ertinya Allah SWT akan namakan dirinya dengan nama-nama tersebut. Itu maksud dia. Ini yang disebut ni, faedah ni diberikan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dalam tafsirnya. Oh, hadis barang siapa yang menghafal nama-nama Allah SWT dia masuk syurga. Menghafal kalau ada riwayatnya macam gitu bahaya juga. Riwayatnya yang sempurna depan dia ada lagi tambahan, inna lillahi tis'an wa tis'in asman, sesungguhnya Allah mempunyai berapa? 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang menghafalnya, memeliharanya, maka dia akan masuk syurga. Jadi bukan siapa yang hafal nama-nama Allah SWT dia akan masuk syurga, bukan macam tu je lah. Allah SWT ada 99 nama, barang siapa yang menghafalnya dia masuk syurga. Hadis itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Jadi apakah apa ni syarah daripada hadis tersebut? Allah mempunyai 99 nama. Adakah ertinya Allah hanya ada 99 nama? Ya atau tidak? Kalau silap-silap faham, boleh faham macam tu lah. Allah ada 99 nama, 99 nama, siapa yang menghafalnya, yakni 99 nama, dia akan masuk syurga. Kita katakan tidak. Ulama mengatakan tidak. Dalilnya, kalau yang paling kuat sekali daripada hadis lah. Hadis ada riwayat yang mengatakan Allah SWT ada lebih daripada 99 nama, lebih banyak. Antara nama-nama tersebut tak ada orang tahu pun nama-nama tersebut. Jadi macam mana pula 99 nama kalau ada dalam hadis tu itu aja? Ada nama-nama Allah SWT hanya Allah saja yang tahu. Dan ada nama-nama Allah, ada sebagian makhluk Allah SWT dia yang tahu. Ada nama-nama Allah SWT ada dalam kitab, ada dalam Quran. Ada nama-nama Allah SWT tak ada pun dalam Quran. Jadi kalau ada lagi nama nama Allah SWT, hanya Allah saja yang tahu, artinya Allah ada lebih daripada 99 nama yang terdapat dalam hadis tersebut, kalau hadis tersebut tu sahih pun. Kemudian Nabi SAW dalil kedua di dalam kisah Maqam Mahmud, maqam yang terpuji tu kan, apabila orang manusia semua akan dibangkitkan, telah dibangkitkan di padang mahsyar dengan keadaan tiada berpakaian, mereka dah tak tengok lagi antara satu dengan lain kerana takutnya, semua terfikirkan diri sendiri mereka. Kullu nafsin bima kasabat rahina, di dalam surah apa, An-Nazi'at tu, semuanya dengan urusannya, dia syuhud, dia apa ni, dia masyhur, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka tunggu Allah SWT datang. Wajah Arab buka kan, wal malaku safan safa, tunggu Allah datang padang mahsyar untuk apa? Untuk mulakan pembalasan, untuk mulakan hisab pengiraan. Lama orang tunggu, lama, dan matahari katanya dekat apa ni, atas kepala je, sampai perlu naik-naik dan sebagainya. Lama mereka tunggu, mereka dah tak sabar. Jadi mereka kata, pergi jumpa Nabi Adam, dia adalah bapa kita. Maka mintalah dia suruh doakan supaya Allah SWT mulakan sekarang. Nabi Adam kata, okey, kita doa. Tak adalah. Nabi kata, sorry, aku tak boleh, tak boleh tolong. Pergi kepada Nabi Nuh. Pergi kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh pun kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Aku pernah minta sesuatu pada Allah SWT yang patutnya tak boleh diminta. Aku minta diselamatkan anak aku. Tapi sebenarnya tak boleh minta tersebut kerana Allah SWT dah nak binasakan anak aku. Innahu laisa min ahlik, dia bukan keluarga mu. Innahu amalun ghairu salih, jadi anak ke, darah ke, ahlul bait ke tidak, nama apa ni, Habib ke siapa ke, itu semua tak ada faedah. Kalau amalun ghairu salih, kalau adanya amal tak salih, dia ada al-al apa, dia ada syait ke apa, semuanya tak ada faedah kalau dia amal ghairu salih. Anak Nabi Nuh sendiri tak boleh diselamatkan. Tapi masalahnya Nabi Nuh pergi minta, jadi kena tegur oleh Allah SWT. Jadi dia kata, aku minta apa ni, minta ampun kerana tanya apa yang aku tak ada ilmu tentangnya. Jadi jangan minta aku pergi minta Nabi Ibrahim. Minta pada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kata pun tak boleh minta juga daripada aku, kerana dia pun ada silap. Diorang rasa tu sebagai silap. Minta pada Nabi Isa pun tak boleh juga, minta pada Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW kata, analaha, analaha, akulah yang akan, memang ini kerja akulah, maksudnya inilah aku punya kerja, inilah yang aku lakukan. Jadi Nabi SAW pun sujud depan Allah SWT dalam riwayat tersebut, dan diilhamkan ketika itu yang dia tak pernah ketahui tentang pujian-pujian untuk Allah SWT. Tidak pernah dia tahu kat dalam dunia tu pujian-pujian tentang Allah SWT. Waktu tu baru dapat ilham, Allah ajar dia waktu tu juga. Jadi kata ulama ni menunjukkan ada lagi puji-pujian apa dengan nama Allah, sifat Allah SWT, ada lagi nama-nama Allah SWT yang tak diajar lagi, yang diberikan hanya pada Nabi SAW ketika itu. Lalu dia disuruh angkat, irfa' ra'sak, suruh angkat kepalamu, isfa' apa ni, berilah syafaat, kamu akan disempurna apa ni, dia akan diterima, tanyalah dan kamu akan diberikan. Jadi pun dia minta untuk mulakan hisab. Itu je, nampak macam senang, tapi itulah maqam Mahmud, itulah maqam yang terpuji. Dan kalau kita lihat, ini adalah syafaat Al-Kubra. Pernah dengar kan? Syafaat terbesar. Siapa dapat? Nabi SAW aja kan yang dapat. Inilah kelebihan pengkhususan untuk Nabi SAW, syafaat. Jadi itulah makna syafaat. Kalau orang nak tahu apa makna syafaat, ingat cerita ni. Syafaat maknanya apa? Even, combine, satu witir, dah dua dah campur, dah jadi syaf'un. Apa yang dilakukan oleh orang ramai manusia semuanya, mereka minta kepada Allah SWT untuk mulakan, satu kan, mereka dikira satu, mereka doa, mereka minta, kemudian lagi satu doa daripada Nabi SAW, barulah dia jadi event, baru jadi syafa'. Itulah yang dinamakan syafaat kubra. Syafaat tu bukan Nabi SAW yang pakai kuasa, power dia keluarkan orang ataupun mulakan hisab. Tak, dia doa juga. Orang ingatkan syafaat tu dia ada power, dia keluarkan orang. Bukan tu. Syafaat arti asalnya adalah dia gabungkan yang satu tu jadi dua. Jadi boleh tak minta syafaat pada manusia? Minta syafaat. Tak ada orang yang boleh beri syafaat melainkan Allah. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'iznin. Melainkan tak ada orang boleh kasi syafaat. Wala tanfa'u syafa'atu syafi'in. Kalau tak ada izin Allah SWT, kalau Allah tak izinkan syafaat Nabi SAW itu, doa Nabi SAW terkabul, tak jadi. Jadi bukan main kuasa-kuasa. Dan ada lagi syafaat Nabi SAW untuk mengeluarkan orang-orang yang masuk api neraka, keluar dari api neraka, masuk syurga. Itu pun bukan Nabi SAW keluarkan sendiri. Nabi SAW minta pada Allah SWT, diizinkan baru keluar. Dan ada syafaat malaikat. Malaikat minta pada Allah SWT baru keluar. Jadi itu satu kefahaman yang yang penting berkenaan dengan akidah tentang syafaat. Kita keluar sedikit. Dah banyak sebenarnya. Jadi nama-nama Allah SWT bukan 99. Dalil daripada sudut bahasa pula. Tadi dalil daripada hadis kan? Hadis pertama hadis Nabi SAW yang mengatakan aku minta kepada Allah dengan nama-namamu yang ada yang kau turunkan dalam kitabmu, ataupun kau berikan kepada seseorang daripada hamba-Mu, ataupun yang kau simpan dalam ilmu ghaib di sisimu. Jadi menunjukkan nama lebih daripada 99. Tak tahu berapa banyak dia. Tak ada orang tahu sebab Allah je yang tahu nama-namanya. Kemudian kita ada hadis syafaat tadi. Kemudian daripada sudut bahasa pula, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, siapa hafalnya masuk syurga. Kalau daripada sudut bahasa, kalau kita katakan aku ada 99 kuda, aku sedekahkannya untuk fi sabilillah. Aku ada 99 kuda, aku sedekahkannya fi sabilillah. Adakah maknanya dia ada 99 kuda je? Sahaja? Mesti ke macam itu? Mungkin dia ada 100, mungkin dia ada 1000. Tapi 99 dia nak sedekahkan. Aku ada 100 dirham, aku berikan pada masjid. Takkan ada 100 dirham je kat dalam bank? Mesti ke dia ada 1 dirham je? Kita ada lagi kan? Allah ada 99 nama, siapa hafalnya masuk syurga. Jadi berapa banyak Allah ada, lebih daripada itu. Yang penting siapa hafal 99 daripada nama Allah SWT, masuk syurga. Jadi itulah kefahaman yang tepat. Dan kita masih lagi berusaha untuk membetulkan fahaman masyarakat. Jadi masalah juga, masalah Asmaul Husna ni. Nama-nama Allah SWT yang tak ada dalam hadis tersebut, antaranya yang ada di dalam hadis. As-Sattar ada dalam hadis tersebut. Tapi sebenarnya hadis yang ada adalah As-Sittir misalnya. Yang menutup aib manusia ataupun yang menutup. Sebenarnya nama dia As-Sittir dalam hadis yang sahih. Dan ada hadis-hadis yang lain yang tak ada kat dalam hadis tersebut. Iaitu menunjukkan bahawa dia bukan hadis yang sahih, hadis mudrat yang dimasukkan. Baik. Jadi ulaika Allah Subhanahu yamudduhum wa yamudduhum fi tughyanim. Allah SWT membalas uluk-ulukan mereka. Kita katakan dengan sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah biarkan mereka, panjangkan mereka, yamudduhum, di dalam kesesatan mereka, tughyan. Ya'mahun, dalam keadaan terombang ambing. Kalau terjemahannya sebenarnya adalah ya'mah ni adalah buta. Jadi mereka ni dalam keadaan kesesatan, dan mereka akan terus dibiarkan dalam kesesatan. Tughyan artinya adalah melampaui batas. Dalam Al-Quran ada mengatakan inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam kan ada bah yang melanda bumi semuanya. Kalau saintis kata apa, the big flood eh. Di dalam Al-Quran menceritakan kisah Nabi Nuh, mengingatkan akan nikmat yang diberikan kepada apa ni umat-umat Islam sebelum Nabi SAW. Tetapi bila bah yang paling besar itu melanda, lamma taral ma, apabila tara daripada kalimat turian ya, apabila dia melampau, dia melebih dan lebih tinggi, hamalnakum fil jariyah, kami angkat kamu di dalam al-jariyah yang bergerak, iaitu kapal tersebut, perahu Nabi Nuh. Itu asal makna tara, ini melampau, air dah terkeluar dan melampau dan melebih, itu maknanya tara. Jadi kalau orang yang melampau di dalam ayat ini, artinya orang yang telah melampau dalam membuat maksiat, turian, orangnya kita namakan tari ataupun tarut. Dia melampau sangat dalam membuat kemaksiatan kepada Allah SWT. Jadi Allah SWT akan panjangkan mereka dalam keadaan melampau tersebut. Mana pula datangnya mereka melampau kat sini? Allah sifatkan mereka sebagai pelampau. Jadi kita lihat ayat sebelumnya, perbuatan yang kita boleh dapat adalah mereka bila jumpa orang beriman, mereka kata kami beriman. Mereka bila sendirian dengan syaitan-syaitan mereka, mereka kata apa? Mereka berolok-olok sahaja. Jadi itulah yang dinamakan melampau, mengolok-olok orang-orang yang beriman. Sebab tu mereka akan dibalas, dibiarkan mereka dalam pelampauan mereka. Orang beriman kalau kita olok-olok aja dah melampau eh. Kalau orang yang mengolok-olokkan Islam tu sendiri macam mana? Hukum-hukum Islam tu sendiri macam mana? Orang yang mengolok-olokkan Nabi SAW macam mana? Yang mengolokkan akidah-akidah Islam macam mana? Balasannya bahaya kalau kita lihat Al-Quran ni. Kalau kita nak ambil petunjuk daripada Al-Quran, kita dapati bahawa satu perkara yang berbahaya. Ya'mahun artinya buta. Tapi bezanya buta kat sini bukan buta mata. Kalau buta mata orang Arab kata a'ma. Kalau buta hati orang Arab kata amah. Ada hak. Ini kebutaan dalam hati. Baik, dalam ayat ini Allah terangkan Allah akan olok-olok mereka dan Allah akan biarkan mereka dalam keadaan kesesatan mereka itu terombang ambing. Artinya mereka tidak dibalas, tidak diazab ke dan sebagainya. Jadi ada manusia yang Allah SWT azab, ada manusia Allah tak azab, bahkan Allah biarkan lagi dengan keadaan mereka macam tu. Jadi mereka akan terus menerus melakukan apa yang mereka buat. Mereka bohong, mereka olok-olok dan sebagainya. Dan inilah yang kita sedang lihat sekarang. Orang yang jahat, orang yang melampau, buat maksiat, tak ada apa-apa pula. Lepas saja eh? Selamat saja. Makin maju pula tu, makin banyak pengikut dia, dia punya projek-projek dia makin berjaya pula. Lepas satu apa ni branch dia buka lagi satu eh, buka lagi satu kat mana-mana, makin maju je, tak ada apa-apa pun. Dan dia melampau teruk sangat. Jadi kita kena faham bahawa nikmat yang diorang dapat ni sebenarnya adalah istidraj. Sebenarnya adalah satu cara Allah SWT untuk mengazab mereka. Dibiarkan, biarkan, biarkan, biarkan, baru di diazab pada akhirnya. Jadi itu satu jenis azab yang Allah berikan. Ada tu jam juga kena. Ada biarkan aja, tahu-tahu aja dia kena, dia tak sadar. Yang waktu tu lebih lebih dahsyat. Jadi nikmat ni ada dua macam. Satu nikmat betul, satu nikmat yang nampak je nikmat, sebenarnya adalah nikmat untuk tunggu di di azab. Macam mana kita nak tahu mana satu nikmat betul, mana satu tu bukan bukan nikmat? Jawabnya, kita lihat pada amalan kita. Kalau kita orang yang ikut akan hukum Allah SWT, ikut sunnah, taat kepada Allah SWT, taat kepada Rasulnya, tunaikan hak-hak Islam, kemudian kita dapat nikmat banyak. Mula-mula rumah kecil, lepas tu rumah besar. Mula-mula tak ada anak, lepas tu ada anak. Anak semua sihat, lepas tu berjaya semuanya dan sebagainya. Orang semua hormat dan sebagainya. Dan kita mengentak pada Allah SWT, kita syukur nikmat tersebut. Jangan pula kita katakan ini nikmat, tunggu azab pula. Tapi dah baik, dah apa semuanya, InsyaAllah lah kita dengan ilmu, kita tahu mana satu yang baik, mana satu yang tidak. Kita kena syukur akan tambah nikmat. Ada orang, berapa ramai orang yang datang nak belajar, tak dapat-dapat. Jadi kita kalau dapat belajar, nikmat. Ada orang shift lah, ada orang itulah, apa semuanya, dapat dah bagus lah, nikmat. Kenapa kita yakin tu nikmat? Sebab kita tahu kita dalam ketaatan daripada Allah SWT dengan dengan ilmu kita tahu dia betul. Baik. Lagi satu jenis pula, dia lihat dirinya, dia sentiasa lalai-lalaikan perintah Allah SWT. Tapi tak ada apa-apa, makin banyak nikmat dia, makin maju bisnes dia, tak keluar sedekah, tak apa semuanya, tapi banyak duit. Tak ada apa-apa pun, tak pernah tolong orang, tak pernah kisahkan hal orang, apa semuanya. Tetapi maju bisnes, tetapi makin naik pangkat dan sebagainya. Yang itu yang kita katakan bukan nikmat. Yang itu awak baik berhenti dari perkara tersebut. Orang macam ini kena tahulah. Pasal apa? Dengan ilmu kita tahu, oh ni dia asyik solat, dia tinggalkan, dia makin buat maksiat kat, dalam, kat rumah dia, makin dia bawa masuk dalam maksiat dan sebagainya. Jadi dia tak takut pada Allah SWT kadang, tapi nikmatnya berterusan. Jadi kita tahu bahawa itu adalah istidraj. Istidraj kalimah bahasa Arab dia bermakna tadarruj, dia perlahan-perlahan, perlahan-perlahan, perlahan, nikmat-nikmat-nikmat, kemudian akan di diazab. Dan dia berlaku kepada satu orang boleh, dia berlaku pada satu kumpulan kecil boleh, satu kumpulan besar pun boleh. Jamaah dapat macam-macam nikmat, bagus, orang puji apa semuanya. Betul lah, ada kan jamaah yang banyak orang puji apa semua, bagus, bagus, makin lama makin ramai, makin ramai makin ramai, masjid pun sampai tak cukup. Macam-macam nikmat dia dapat, sampai dia maju, maju, maju, kereta kecil, kereta besar, sampai 2, 3, 4 kereta misalnya. Lepas tu kita nak kata dia nikmat ke tidak, kena tengok dia punya jalan dia lah. Jalan dia betul ikut Allah SWT, nikmat lah tu. Kalau tidak tu bukan, bukan nikmat. Dia kena takut pada Allah SWT. Kemudian dia boleh pergi pada golongan yang, apa ni, kumpulan yang lebih besar, negeri yang melampau, maksiat bermaharaja lela. Tak ada apa-apa pula, makin maju, makin maju, makin boleh congkong negeri orang, makin boleh apa semuanya dan sebagainya. Tak tadi dia akan, dia akan jatuh. Jadi ini daripada mana kita dapat? Daripada Quran. Daripada Quran. Wa yamudduhum fi tughyanin. Yamuddu artinya panjangkan, biarkan. Kalau dia tiga huruf, yamuddu ni tiga huruf eh, madda, ini yamuddu. Biasanya untuk keburukan. Kalau amadda, yumiddu, biarkan juga, panjangkan juga, tapi biasanya untuk kebaikan. Amadda yumiddu, biasanya untuk kebaikan. Seperti mana dalam surah Al-Anfal, apa ni, Allah ceritakan bahawa Allah akan apa ni, tambahkan bagi orang-orang beriman apa, 1,000 orang lagi, 1,000 malaikat lagi, betul tak? Yang akan turun daripada langit untuk bantu orang Islam dalam peperangan Badar. Tapi kalimat dia bukan yamuddu, tapi yumidduhu. Yumiddu, itu beza dia. Biasanya kalau tiga huruf je, maknanya untuk keburukan. Ya mahun. Jadi mereka tak nampak, mereka melampaui batas, mereka tak nampak. ulaika allazina ishtarau dalalata bil huda. Kemudian Allah akibat perbuatan-perbuatan mereka itu, Allah sifatkan mereka itu sebagai orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ulaika ni artinya mereka-mereka itu, bukan mereka-mereka ini. Dia untuk yang jauh, ulaika. Kenapa pakai ulaika tak pakai haula? Kalau ini dekat, dia haula. Kenapa tak pakai dekat? Dia pakai jauh. Seolah-olah nak tunjuk mereka ni tengah jauh ke bawah. Orang-orang munafik ni jauh kat bawah, dalam darakat yang bawah sekali. Ulaika mereka-mereka itu dalam keadaan hina yang jauh sekali, adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ini yang kata orang apa ni, sell their soul to the devil. Inilah dia. Dia nak maju, dia nak selamat, dia nak berjaya, tapi dia beli kesesatan, dia jual petunjuk, dia jual keimanan, dia beli kekufuran, dia berjual apa ni, dengan harganya apalah, keimanan. Mereka ada iman ke tidak, orang munafik ni? Ada sikit, adalah. Kalau dia kafir terus, dia dah kafir, betul tak? Munafik maknanya dia ada, dia mula ada iman, lepas tu dia jadi munafik. Sebab apa? Dia jual. Dan mereka ragu-ragu je sentiasa. Ulaika allazina ishtarau dalalata bil huda. Jadi membeli ni biasanya ada pertukaran. Kita pun dah belajar apa ni, kitabul bai'. Pertukaran, membeli atau menjual ni adalah satu barang kita kasih untuk kita ambil satu benda lain. So mereka ambil kesesatan, kesesatan tu ambil. Mana diorang nak ambil kesesatan, tapi diorang ambil. Mereka ambil kekufuran, kemudian mereka jual keimanan mereka, bil huda. Dan kata Allah SWT, transaksi seperti ini tak akan berjaya, tak akan menguntungkan. Sama rabihat tijaratuhum, tidaklah beruntung perniagaan mereka. Wama kanu muhtadin, dan mereka itu bukanlah orang-orang yang mendapat petunjuk. Tak dapat petunjuk. Jadi perniagaan seperti ini, perniagaan dengan tanpa petunjuk, adalah perniagaan yang rugi. Perniagaan yang menjual petunjuk untuk dapat kesesatan adalah perniagaan yang rugi. Sebaliknya, perniagaan dengan petunjuk adalah perniagaan yang beruntung. Perniagaan dengan ambil petunjuk tu adalah perniagaan yang beruntung. Tolak petunjuk tu adalah perniagaan yang tidak beruntung, adalah gamble yang akan rugi, satu perjudian yang akan rugi. Ambil hukum Allah SWT, gamble juga sebenarnya, berniaga juga, tapi perniagaan yang akan untung. Tak apalah, rugi, nampak rugi kat dunia, akhirat untung. Ambil kesesatan, hukum manusia, bid'a, ambil hukum-hukum ni, tolak hukum Allah SWT, dalil apa semuanya, itu adalah perniagaan yang rugi. Ada tak orang buat macam itu? Hukum ada semuanya, tolak. Dia jual, ni dia punya, dia tahu, dia kasih, dia ambil apa? Ganti dia. Yang sesat dia ambil, yang tak boleh yang dia ambil. Itulah orang yang tak akan dapat petunjuk. Sebab dia dah ada, dia tahu, dia kasih, macam mana nak dapat petunjuk? Dah ada ilmu, dah ada iman, dia kasih. Bahaya, iaitu mereka itu tidak akan dapat petunjuk. Dan Allah SWT pernah terangkan apa tu perniagaan yang beruntung, yang tak akan rugi. Ya ayyuhallazina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang yang beriman, mau tak aku terang tunjukkan pada engkau sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Jadi dia ada satu perniagaan, hal adullukum ala tijaratin. Dan perniagaan dia punya benefit, dia punya untung dia apa? Selamat daripada api neraka. Tak ada lagi keuntungan lebih daripada itu. Tu'minuna billah, kau beriman pada Allah, petunjuk. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu beriman pada Allah dan Rasulnya. Jadi perniagaan dia senang, beriman pada Allah dan Rasulnya. Dan tentu sekali lepas tu kita akan berjihad, kalau dah tiba masanya untuk berjihad dengan jiwa kita, dengan harta kita. Dan itu lebih baik bagi kita jika kita mengetahui, jika kamu mengetahui. Lepas tu yaghfir lakum sampai jilid sampai akhir ayat tersebut. Jadi terbalik daripada ialah daripada lawan daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik ini, perniagaan yang rugi, perniagaan untung dia macam mana. Jadi Allah dalam Quran dah terangkan perniagaan yang rugi, perniagaan yang menguntungkan. Tinggal kita nak pilih sahaja. Jadi faedah daripada ayat ini jelas, Allah terangkan sifat-sifat orang munafik dengan panjang lebar, lebih panjang daripada Allah terangkan sifat-sifat orang beriman dan sifat-sifat orang kafir. Tidak lain dan tidak bukan nak terangkan pada kita bahayanya sifat-sifat tersebut, bahayanya orang-orang tersebut. Hendaklah kita jadikan orang-orang tersebut musuh-musuh kita. Dalam surah Munafiqun bunda kata, humul aduwu fahzarhum. Mereka lah musuh, al musuh kata orang kan, the enemy. Mereka itulah the enemy, sang musuh. Fahzarhum, hati-hati, waspadalah daripada mereka. Ada lebih hebat peringatan daripada itu. Okay. Orang-orang munafik ni, dia ni nak redakan semua orang. Dia nak kawan dengan orang beriman. Dia nak apa? Kawan dengan orang beriman. Tapi dia nak juga kawan dengan orang yang kafir. Dia nak geng dengan semua orang lah. Jadi dia ingatkan dia buat yang baik, muslihun. Semua nak. Kita tak nak gaduh-gaduh agaknya. Kita semua nak baik. Dengan orang beriman pun baik, korang accept kita. Orang kafir pun boleh accept kita. Jadi kita boleh hidup. Kita jadi boleh hidup kat muka bumi. Kita kan khalifah kat Allah dekat muka bumi ni kan, nak makmurkan bumi ni. Macam mana nak makmurkan bumi ni kalau kita asyik nak gaduh je dengan orang bukan Islam? Asyik nak salahkan dia je, asyik nak dakwah dia. Sudahlah, kita kooperasi lah dengan dia kan, kerjasama. Betul tak? Untuk majukan negeri. Betul? Jadi macam mana kita nak majukan negeri? Kita jangan apa-apalah, kita baik dengan dia orang. Kita jual apa-apa yang kita boleh jual, kita beli apa yang kita boleh beli. Jadi itulah musuh-musuh Islam yang hakiki. Makin lama makin teruk. Makin lama makin susah nak nampak mana satu Islam yang betul, mana satu yang tidak. Cara kita nak tahu balik semua daripada Quran, baca balik Quran. Diorang kena balik baca Quran, tengok balik. Jadi orang-orang ni menyangkakan mereka telah melakukan kebaikan, sedangkan mereka sedang melakukan keburukan. Inilah masalah ramai orang. Sebab itu dia tak akan balik kepada petunjuk, tak balik kepada kebenaran, tak akan dengar nasihat. Sebabnya bila awak yakin awak buat betul, awak akan pertahankan perkara tersebut. Jadi ada tak kemungkinan awak nak balik semula kepada yang betul, yang lain daripada yang awak lakukan? Susah, jarang sekali. Sebab Allah kata wama kanu muhtadin, mereka tak akan dapat petunjuk. Iaitu masalah mereka, tak boleh dapat petunjuk pasal mereka ingatkan mereka lakukan perkara yang betul. Jadi lagi baguslah orang yang jahil sikit aja, dia tak tahu. Lepas tu bila dia terangkan, okey. Tapi masalah dia adalah orang yang dah tahu tapi dia ingatkan tu betul. Jadi itu yang kita tak boleh lakukan apa-apa, melainkan kita pelihara diri kita daripada bahaya musuh-musuh seperti ini. Kita kena terangkan orang-orang lain yang belum lagi terkena fitnah mereka tu akan bahaya-bahaya mereka. Wallahu a'lam. itu. Ada apa-apa soalan? Jadi kita baca apa ni, apa yang dalam kitab ni, penjelasan kata laku, wa idza laqul ladzina laku, maknanya al-liqa al-mulaqa, saling berhadap-hadapan. Jika mereka bertemu hadap-hadapan dengan orang beriman, mereka kata mereka telah beriman. Dan kita telah terangkan makna beriman, iaitu iman secara syar'i adalah membenarkan Allah SWT dan risalah, iaitu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang beriman secara benar disebut mukminun. Khalau, yakni al-khulu bi syai', bersepi, berduaan bersama sesuatu. Syayatinihim, kata syaitan bermakna segala sesuatu yang jauh dari kebaikan, dekat dengan keburukan, dan ia suka merosak dan tidak suka memperbaiki, baik berasal dari bangsa manusia atau bangsa jin. Tapi yang dimaksudkan dalam kalimah ini adalah pemimpin-pemimpin mereka dalam membuat kejahatan dan kerusakan. Mustahzi'un, al-istihza' adalah merendahkan dan menganggap remeh orang lain. Al-asughyan, melampaui batas dan berlebihan dalam segala hal. Al-amah, kebutaan dalam hati. Bagaimana kata al-a'ma yang berarti kebutaan pada mata. Yang dimaksudkan di sini ialah tidak mampu melihat kebenaran yang berdampak pada kebimbangan hati dan kesesatan jalan. Jadi bukan matanya buta, matanya tak buta, tapi hatinya tak nampak mana yang betul. Jadi mereka tak jalan yang betul. Ishtarau, artinya menggantikan petunjuk dengan kesesatan, yakni meninggalkan iman dan mengambil kekafiran. Tijaratuhum, tijarah, perdagangan adalah menggunakan modal untuk membeli satu barang yang apabila dijual menguntungkan. Orang-orang munafik di sini, mereka menggunakan modalnya berupa keimanan untuk membeli kekafiran kerana mereka berharap akan mendapat keuntungan berupa kejayaan dan kekayaan di dunia. Tetapi mereka malah merugi kerana mereka terhinakan dan diseksa dan akan jatuh miskin akibat kekafiran mereka. Ini kalau mereka inginkan dunia, mereka inginkan harta, mereka akan jatuh miskin. Kalau mereka inginkan kekuasaan, mereka akan lemah, mereka akan hilang kekuasaan mereka. Kalau mereka inginkan kemajuan, mereka akan mundur. Al-Muhtadin, Al-Muhtadin, memakan Al-Muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk adalah mereka yang menempuh jalan lurus yang akan menyampaikannya kepada apa yang dituju dalam jangka waktu yang singkat dan tanpa kesulitan. Sedangkan orang tersesat adalah sebaliknya. Dalam dengan tanpa kesulitan bererti, ini adalah terjemahan yang agak pelik sikit, dan tanpa kesulitan yang bermakna, bukan bererti, yang bermakna adalah sulit tapi tak negligible lah. Jadi dia akan sampai kepada jalan yang apa, di tempat yang dia tuju, sebab dia dapat petunjuk. Tapi ada susah payah tak? Mestilah ada susah payah. Mestilah untuk orang nak sampai surga, mesti nak ada solat, nak ada zakat, mesti nak kena tahan diri dia daripada lakukan maksiat. Mesti ada susah. Tapi susah itu tak bermakna, tak berkira dengan berbandingkan dengan apa ni, dengan kesusah payahan yang telah dia dihindarkan, yang dia selamat daripadanya. Dan makna ayat 14 ke 16 secara umum, ia menempuh jalan yang tidak lurus. Sedangkan orang yang tersesat adalah sebaliknya, ia menempuh jalan yang tidak lurus, maka ia tidak sampai kepada apa yang dia inginkan sehingga dia binasa sebelum sampai tujuan. Jadi kita tahu bahawa jalan menuju Allah SWT, jalan menuju syurga cuma satu. Tapi kadang-kadang kita dengar kat masjid-masjid syaran-syaran orang kata jalan menuju apa ni, menuju syurga ni ada banyak. Mana satu betul? Ada banyak ke ada satu? Ada satu je. Bukan banyak cara nak pergi syurga. Ada jalan shortcut, ada jalan longcut. Semua jalan boleh ni sampai. Nak pakai tarikat ni boleh, pakai tarikat ni boleh, jalan ni boleh, jalan ni boleh. Semua bagus, semua sampai. Nak ikut Nabi SAW pun boleh, pergi teruskan. Kalau nak ikut ni pun boleh, jangan salahkan. Kita kena tanyalah, kata-kata seperti ni mujmal. Kaedah dalam akidah ni, akidah ni, bila ada satu lafaz yang boleh bawa banyak makna, lebih daripada satu makna, kita kena tanya makna mana satu yang dia maksudkan. Ada banyak jalan. Apa maksud banyak jalan? Jalan kebaikan ada banyak ke manhaj ada banyak? Syariat ada banyak. Kalau awak cakap jalan kebaikan banyak pergi syurga, banyak jalan pergi syurga, tentulah banyak, tak terkira, betul tak? Zikir ada, baca Quran ada, hafal Quran pun lain, ajar Quran pula lain, azan, solat, pergi semayang dan sebagainya, beri zakat, itu semua jalan ke syurga, banyak ke tak? Banyak, zikir ada macam-macam, betul tak? Banyak. Jadi itu betul, kalau itu adalah jalan-jalan pergi ke syurga, jawabnya memang banyak jalan ke syurga, kalau maksud dia macam tu. Tapi jalan-jalan ni ditetapkan oleh satu satu manhaj, satu sistem, ataupun ada banyak sistem. Banyak sistem ke satu sistem? Satu sistem aja. Manhaj je adalah sunnah Nabi SAW aja. Dalam sunnah tu ada lorong-lorong jalan-jalan banyak. Tapi tak ada maknanya ada sunnah lagi, ada lagi satu sistem lagi, tarikat lagi satu ke, ada jemaah lagi satu ke, akidah lagi, firqah lagi satu ke, yang selamat menuju ke syurga. Tak ada. Yang ada cuma satu je. Dalam tu ada tunjukkan jalan-jalan ke syurga banyak, jalan-jalan kebaikan banyak. Tapi semua datang daripada sumber yang satu, jalan yang satu. Inilah yang siratan mustaqimah. Itu yang kalau awak ikut, awak adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Jadi kena tanya juga makna jalan, jalan yang dimaksudkan, yang dikatakan jalan pergi syurga tu ada, ada banyak. Jalan menuju Allah tu ada banyak. Itu yang kita nak kena tanya. Dan kita dapati yang mereka maksudkan sebenarnya yang mana satu? Manhaj tu sendiri ada banyak. Ada kita boleh terus apa ni, pakai jalan apa ni, syekh tersebut, shortcut dia boleh apa ni, dia boleh sampaikan awak kepada kepada Allah SWT. Pakai amalan dia awak akan sampai. Mana pula macam tu? Kalau ada macam gitu, takkan kita tak tahu? Takkan Nabi SAW tak beritahu? Takkan sahabat tak tahu? Kenapa sahabat tak pakai tarikat pula kan? Tarikat ni untuk orang tertentu yang special. Untuk orang yang istimewa. Adakah orang lagi istimewa daripada sahabat? Daripada tabi'in? Dia special. Susah, memang susah. Kita tak apalah, kita bukan nak jadi special kan. Kita kita punya tujuan nak jadi orang istimewa ke apa, special lain daripada yang lain, itu tujuan kita. Itu tujuan ikhlas ke tidak tu? Itu ikhlas. Ikhlas supaya kita lain daripada yang lain. Tak adalah. Kita semua apa ni bukan nak jadi lain daripada yang lain. Itu dah macam, itu dah apa, nak tunjuk-tunjuk. Itu nak nak apa ni, nak dapat apa ni, peribadi, bukan kerana Allah SWT lagi. Tak ada juga. Tujuan kita adalah untuk sampai kepada jalan Allah dengan cara yang Allah suka. Dah, tu je. Nak sampai keredaan Allah SWT dengan cara yang Allah, Allah hendak. Dan Allah dah katakan mesti ikut jalan Nabi SAW. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu taat padanya, kamu akan dapat petunjuk. Lain daripada itu tak dapat petunjuk. Baik. Ayat-ayat ini masih berbicara tentang karakter orang-orang munafik. Allah Ta'ala memberitahukan pada ayat 14 bahawa akibat kemunafikan dan kebusukan hati ketika mereka bertemu orang-orang beriman di sebuah tempat, maka mereka memberitahukan bahawa mereka beriman kepada Allah SWT dan Rasul beserta agama yang dibawanya. Tetapi ketika mereka bersendirian bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka dalam fitnah dan kesesatan, lalu pemimpin-pemimpin itu mengutuk mereka atas pengakuan iman mereka, maka mereka pun menjawab, kami tetap bersama kalian dalam satu agama dan sekali-kali kami tidak beriman. Kami hanyalah pura-pura beriman, berolok-olok dan bercanda dengan Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya. Pada ayat 15 pula, Allah Ta'ala memberitahukan bahawa dia memperolok-olok mereka sebagai bentuk balasan setimpal atas apa yang mereka perbuat. Bahkan Allah Ta'ala menambah sesuai dengan ketentuannya atas kejahatan mereka itu, bahawa keburukan pasti akan melahirkan keburukan pula dalam hal perbuatan mereka yang melampaui batas itu. Apa yang dimaksudkan kat sini? Allah balas kejahatan mereka, mengolok-olok mereka. Allah tambah lagi apa? Allah biarkan mereka dalam kesesatan mereka. Biarkan mereka dalam kesesatan mereka tu ada dua makna. Biarkan maknanya mereka sesat, satu macam saja sesat. Tapi yang dimasukkan dalam ayat ini, kalau kita nak faham betul-betul, Allah biarkan mereka dalam kesesatan mereka adalah kesesatan demi kesesatan. Maksiat demi maksiat. Kejahatan demi kejahatan. Sebab setiap kejahatan yang kita lakukan tu, dia akan memberanakkan, melahirkan lagi satu kejahatan. Lepas tu lagi satu kejahatan, lepas tu lagi kejahatan. Dan Allah ketika itu biarkan aja. Biarkan artinya dia akan berterusan, berterusan dan tambah, tambah, tambah, tambah. Seperti orang yang buat baik, dengan kebaikan tu akan melahirkan, memberanakkan lagi satu kebaikan. Lagi satu kebaikan, lagi satu kebaikan, lagi satu kebaikan. Ini semua kita dapat rasakan sendiri. Bila kita buat satu kebaikan, macam nak buat lagi satu kebaikan, nak buat satu kebaikan. Bila kita buat satu kejahatan, biasa dia nak buat lagi satu kejahatan, satu kejahatan. Jadi itulah yang berlaku pada orang munafik. Jadi mereka bahawa keburukan pasti akan melahirkan keburukan pula dalam hal perbuatan mereka yang melampaui batas itu, sehingga bertambahlah kebimbangan, kekecewaan hati dan kesesatan akal fikiran mereka. Pada ayat 16, Allah Ta'ala memberitahukan bahawa mereka yang sudah terlampau jauh dalam kesesatan itu telah memperjualbelikan keimanan dengan kekafiran serta keikhlasan dengan kemunafikan. Oleh kerana itu, perniagaan mereka tidak akan mendatangkan keuntungan dan mereka tidak akan menemukan jalan keberuntungan itu. Jadi kalau kita lihat nota kaki ya, nombor 70, nombor 73 kita dah terangkan, 74, nombor 75 hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada hadis lain yang menguatkannya, iaitu sabda Nabi SAW, watajiduna syarran nasi zal wajhain alladhi ya'ti ha'ula'i biwajhin wa ha'ula'i biwajhin. Dan kalian dapati seburuk-buruk manusia adalah orang yang berdua muka. Dia mendatangi satu kelompok dengan satu wajah dan menemui kelompok lain dengan wajah yang lain pula. Jadi mereka ni adalah orang-orang yang munafik. Pelajaran yang dapat diambil daripada ayat ini, kecaman keras buat orang munafik dan peringatan terhadap perilaku mereka yang bermuka dua. Dalam sebuah hadis disebutkan, syirarukum zul wajhain, seburuk-buruk orang di antara kalian adalah yang bermuka dua. Ini umum walaupun bukan dalam masalah iman atau bukan. Kalau kita berpura-pura je, bukan dalam masalah iman ataupun kufur, pura-pura iman, pura-pura kufur, memanglah munafik. Tapi kadang-kadang buat baik pada satu orang tu ataupun ikut dia, tapi kat belakang nanti ada lagi satu wajah. Dia ada dua wajah, dia ada dua karakter. Yang itu pun adalah sifat, sifat munafik. Biasanya orang ni buat kerja munafik ni kerana dia tak takut. Kalau dia tak takut, dia akan kafir. Biasanya orang munafik ni, dia takut sembelang dia akan terbuka. Sebab itulah dia pura-pura. Seburuk-buruk kepura-puraan adalah pura-pura tentang agama sendiri lah. Itu paling teruk sekali. Agama sendiri pun dia pura-pura. Itu yang paling teruk sekali. Tapi dia ada kurang munafik ni, yang munafik amal dia tu ada yang, ada yang kurang daripada tu. Kata bagus, hukum Allah bagus, solat bagus, apa semuanya bagus eh. Tapi sebenarnya nanti kat situ lagi satu, tak apalah, ni bolehlah dan sebagainya. Oh ni haram, ni haram, ni haram, ni haram, bila dengan satu kumpulan. Tapi bila dalam satu kumpulan lagi, dia kata dia buat juga tak ada apa-apa lah dan sebagainya. Itu semua adalah contoh-contoh kemunafikan. Baik. Seterusnya nombor dua, sebenarnya ada di antara manusia yang menjadi syaitan. Mereka mengajak kepada kekafiran dan kemaksiatan, menyeru berbuat kemungkaran dan mencegah orang berbuat kebaikan. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ada di antara manusia yang menjadi syaitan. Siapa dia kalau kita nak tahu dia syaitan ke tidak? Dia tak ada kerja lain melainkan menyeru kepada kekafiran dan kemaksiatan. Semua yang benda mungkar dia ajak kita, mari buat benda yang mungkar. Dia market, dia punya marketing pun bagus juga eh. Dia punya advertisement eh, untuk buat yang yang mungkar ni. Dan benda yang baik dia tak kasi buat. Dia mencegah orang daripada buat kebaikan. Kenapalah pergi umrah banyak-banyak misalnya, kenapalah pergi haji banyak-banyak, kenapa sembelih korban banyak-banyak? Itu semua adalah antaranya eh. Benda baik dia cegah pula. Kenapa pakai tudung? Kecil-kecil dah pakai tudung. Masalah tu, kalau kita faham betul ayat ni, ada orang kata kan, orang yang tak pakai tudung ni adakah Islam dia kurang daripada orang Islam? Sampai cakap macam itu. Apa? Orang beriman dia rasa betul ke? Boleh-boleh terjamak ke terfikir yang itu? Kita bukan lihat orangnya kan? Kita bukan lihat orang, kita lihat perbuatannya. Perbuatan dia apa? Dia ingkar akan perintah Allah SWT. Mestilah tak sama dengan orang yang pakai tudung. Mestilah Islam dia tak sama. Tapi kita boleh dengar dia cakap, kenapa ni kita ni macam apa ni, discriminate orang-orang tak pakai tudung, discriminate orang yang ada tattoo, discriminate orang yang yang warnakan rambut dia, discriminate orang yang tutup tak tutup aurat. Orang beriman mestilah nak discriminate. Kita kalau beriman, dalam hati kita ada iman, mesti kita ada discriminate. Tapi kita bukan discriminate racism ke, discriminate cara orangnya tu sendiri. Kita discriminate apa? Perbuatannya. Tapi kalau dah tak rasa lagi ni mungkar, tak ada apa-apa semuanya, maknanya mana iman kita? Mana mana iman kita? Orang kalau masuk masjid, orang kalau masuk masjid mestilah dengan sopan. Orang masuk hotel pun takkan pakai selipar apa semuanya kan, kat majlis. Takkan nak pergi sana pakai seluar pendek apa semuanya. Itu majlis ni, apa ni, rumah siapa? Rumah manusia je. Raja pun raja, raja-raja makhluk aja. Awak pergi rumah Allah SWT. Tapi apa, bawa gitar ke apa semua pergi masjid? Bawa papan kerem ke apa semuanya pergi masjid? Dengan rantai, dengan tindik, dengan apa semua masuk masjid. Jangan rasa mereka lain. Ada ke macam itu? Jangan rasa mereka. Marah tu dah tentu dah ada dalam hati kita. Lepas tu biarkan. Masalah nak nasihatkan lain. Masalah nasihatkan lain cerita. Tapi kalau awak dah hati dah macam itu, ada nak nasihatkan tak? Lambat lah tu orang tu kan. Bila yang awak nak nasihatkan? Ini hak Islam. Kalau tempat lain kita tak boleh kawal, of course kita tak boleh kawal. Ini dah tempat tempat awam. Ini tempat rumah Allah SWT pun kita dah tak dekat, tak boleh kawal lagi. Maknanya apa? Sampai lemah macam itu sekali. Tak nak pelihara kesucian Allah SWT, apa ni, rumah Allah SWT. Anal masajidillah, masajidillah bukan untuk orang. Ini masjid bukan rumah kita, rumah Allah SWT. Bukan komiti ke jawatan kuasa punya rumah. Bukan jemaah punya rumah. Bukan orang yang banyak kasi sedekah punya rumah. Jadi peraturan dia bukan ikut peraturan dia tetapkan oleh komiti ataupun jemaah. Peraturannya ditetapkan oleh Allah SWT. Bid'ah tak boleh masuk ke dalam dalam masjid. Begitu juga kemungkaran-kemungkaran lain tak boleh masuk dalam dalam masjid. Siapa tetapkan? Allah SWT. Kalau tempat ini dah tak boleh suci lagi, apalagi tempat yang kita nak harapkan jadi tempat suci. Tempat inilah yang kalau tempat ni tak boleh tempat untuk ingatkan kita pada Allah SWT, dapat ketenangan, tempat mana lagi yang kita nak dapat ketenangan? Jadi ni hak siapa? Hak Allah SWT. Nak dakwah, nak apa semuanya, boleh satu tempat, boleh satu waktu, tak salah. Dan kita bila kata macam itu, bukan kita benci, bukan kita benci, kita kesian, kita kesian juga. Tapi ini adalah masalah iman, masalah iman. Orang beriman mesti ada di sini. Dia mesti takkan samakan orang yang beriman dengan orang yang tak beriman. Takkan samakan orang yang fasik dengan orang yang yang tidak fasik, yang adil, yang soleh. Masalah. Jangan sampai macam itu. Kita ingat lagi tentang apa ni, orang yang apa ni, akhir zaman yang tak, yang makruf dah jadi mungkar, mungkar jadi makruf. Bila dah kawan, dah baik, dah baik, semuanya dah bagus, dah apa ni, dah dah boleh makan sama-sama, dah apa semuanya. Apa apa jadi? Orang tu makinlah tak berubah kan. Kita harap yang diorang berubah tak? Makinlah dia tak berubah. Jadi akhir sekali, jadi itulah orang setan-setan yang apa, yang mengajak kepada kekafiran dan kemaksiatan, menyeru kepada kemungkaran, mencegah daripada buat kebaikan. Yang ketiga, dalam ayat itu ada faedah lain menerangkan tentang beberapa kutukan Allah Ta'ala yang ditimpakan kepada musuh-musuhnya. Ya. Ini buat topik lah. Okay. Biranya kita ada ring insurans mati accident, duit tu kita boleh kita ngejit. Duit insurans mati accident. Insurans paksa. Insurans, itulah saya nak tanya. Insurans paksa ni ke insurans sukarela? Ini kira bila kita macam naik kenderaan, kita mesti ada kad insurans compulsory juga. Jadi bila accident, dia meninggal, jadi insurans paksa lah. Insurans, yeah. Insurans paksa lah. Ini kira paksa lah. Yang cakap untuk bina masjid ke apalah, dia halal atau tidak lah, senang. Kalau dia halal, dia halal untuk semua sekali lah. Dia jawab dia, kalau insurans, insurans tu nak nak tahu dulu apa hukum dia. Insurans komersial semuanya haram. Ulama semuanya satu dunia dah cakap insurans komersial semuanya haram, melainkan yang saya ingat Syekh Zarqa, tak silap saya. Tetapi itu pun pendapat yang syaz, yang ganjil. Lain-lain ulama' semuanya dalam penghimpunan mereka, mereka katakan semua insurans komersial haram. Komersial maknanya yang kereta ke, motor ke, rumah ke, apa semuanya, bisnes ke apa, haram. Itu hukum asalnya. Jadi kita tak boleh, kita tak boleh masuk. Dan kalau tak boleh masuk, apalagi kita raih faedah daripadanya. Tapi bila kita dipaksa, kalau tak ada insurans kita tak boleh bawa, tak ada insurans rumah tak boleh beli rumah, tak ada insurans kedai tak boleh kat kedai, yang seumpama ya, maka kata ulama kita masuk. Kemudian bila kita dapat faedahnya, ulama mengatakan kita tak boleh ambil melainkan kadar yang kita kasi. Kalau kita kasi $10 baru premium dia misalnya, lepas tu kita dah dapat $10,000, mereka kata $10,000 tak halal. Yang halal adalah $10 tu je. Ada yang lain tu nak buat apa, lain tu tak boleh ambil. Baik, tapi dalam masalah ni, mereka samakan dengan masalah interest. Interest tak boleh ambil sebenarnya. Tapi mereka pula katakan, habis takkan nak tinggalkan dalam bank, nanti siapa pula yang dapat? Okay, jadi mereka katakan, jangan tinggalkan dalam bank, nanti orang-orang ni akan buat untuk apa ni, benda-benda yang haram, yang yang apa ni, akan merugikan orang-orang Islam. Dia kata keluarkan. Tapi keluarkan boleh pakai tak? Beli baju dan sebagainya, bayar cukai apa, orang kata kan, bayar cukai apa, tak boleh juga. Habis sedekah kan, mana boleh sedekah kan? Sedekah kan kita punya duit, ni bukan kita punya duit. Jadi bukan sedekah kan pun, maknanya tak ada apa-apa. Apa kita buat apa, kita keluarkan dia, bukan sedekah keluarkan dia kepada perkara-perkara kebajikan, yang ni baitul mal. Kalau ada nak buat jembatan ke, ataupun nak buat apa, hotel pula, nak buat apa ni, hospital ke, sekolah ke dan sebagainya, boleh. Kalau masjid memang tak boleh, bina masjid tak boleh. Tapi kalau untuk longkang masjid ke, atau apa, maintenance dan sebagainya, mereka katakan boleh. Jadi ada beza. Jadi kita tak boleh, tak boleh apa ni, gunakan. Jadi kalau dalam masalah insurans, kita boleh kiaskan dengan masalah interest ni. So duit insurans yang lebih tu tak boleh pakai, sebab bukan kita punya duit. Dia dapat tu daripada orang punya duit. Orang dah bayar premium bertahun-tahun tak pernah accident, dia dapatlah tu duit tu, dan nanti dia kasih pada awak. Dia tak akan rugi. Walaupun dia kasih banyak, RM50,000, RM100,000 yang dia dah collect bertahun-tahun tu lagi banyak. Kalau tak untung, takkan dia nak buat bisnes tu. Jadi yang lebih daripada tu, kata ulama, tak boleh ambil. Tak boleh ambil untuk kita lah. Ambil dan kasihkan pada sebab kebaikan. Baik, tak ada soalan lagi, insyaAllah. Kita sambung minggu depan dengan Sahih Muslim. Apa yang apa ni benar adalah daripada Allah SWT. Yang salah dan silap dari saya dan dari syaitan, aku lukau lihazah astaghfirullah azim nadi walakum sallallahu ala nabi Muhammad wa ala sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama.